Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimakumullah. Kita akan melanjutkan apa yang tadi kita telah bahas, yaitu wasiat atau nasihat kepada para ayah maupun ibu, orang tua, bagaimana mereka perhatian kepada anak-anak mereka. Disampaikan pula di sini oleh Syekh rahimahullah. Wa ba'da hadha aydhan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala tarbiyatil abna' وربما يداعب الولد مداعبة شرعية. Setelah ini beliau alaihi salatu wassalam, beliau juga sangat bersemangat mentarbiyah anak-anak, dan terkadang beliau yuda'ibul walada muda'abatan syar'iyyah, yakni bercanda dengan anak-anak dengan cara yang syar'i. Artinya tidak ada hal-hal yang menyimpang dari syariat. Jadi kalau begitu dibolehkan, bahkan disyariatkan melakukan muda'abah dengan anak-anak, dan ini sebagai salah satu metode pendidikan, ya. Hanya saja dalam bercanda tersebut jangan mengandung hal-hal yang menyimpang dari syariat. Fayaqulu ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Beliau pernah mengatakan kepada Abu Umair. Abu Umair ini anak kecil juga, walaupun sudah punya kunyah, ya. Karena enggak mesti namanya kunyah. Abu Fulan harus sudah dewasa, sudah berkeluarga, tidak. Bahkan sekalipun masih kecil, berkunyah juga boleh. Abu Umair. Ma fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nughair? Nughair ini burung yang kecil. Diterangkan oleh Syekh. Beliau mengatakan seperti ini, ra'a waladan yabki wa fi yadihi ta'irun mata wa huwa yal'abu bi. Beliau saat itu melihat anak tersebut menangis. Di tangannya ada seekor burung yang telah mati dan dia bermain dengannya. Maka Nabi SAW mencandainya untuk menghiburnya. Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Ya. Nah, ini seperti yang tadi dikatakan, menunjukkan rahmah, kasih sayang Nabi SAW, kedekatan beliau kepada anak-anak. Beliau bukan seorang yang kaku, kasar kepada anak-anak, tapi beliau punya rahmah kepada anak-anak. Kemudian pernah juga kata Syekh rahimahullah, wa ba'da hadza aydha yulbisun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umma Khalid thawban wa hiya bunayyatun saghirah. Suatu saat beliau juga memakaikan kepada Ummu Khalid. Ini juga anak kecil, ya, perempuan. Bukan dewasa, besar, ibu-ibu, bukan. Hiya bunayyatun saghirah. Anak kecil, perempuan. Diberi pakaian oleh Nabi SAW. Dipakaikan kepadanya pakaian itu. Lalu beliau mengatakan, sana, sana. Itu bahasa Habasyi, Bilurah al-Habasyiyah. Habasyi, Ethiopia. Ya. Maknanya apa? Hasan, Hasan. Bagus, bagus. Nah, ibarat kita, ya, melihat anak-anak, kemudian mencandai, setelah pakai pakaian yang indah, kita katakan, wah, Masya Allah, bagus. Ya, nampak indah. Dan yang semacam itu. Ini, sekali lagi, menunjukkan kasih sayang beliau, rahmah beliau, di balik pendidikan, pengajaran yang ditanamkan oleh beliau kepada anak-anak, beliau juga menyelingi dengan canda yang seperti itu. Yuda'ibul awlada muda'abatan laisa fiha muyu'ah. Beliau mencandai anak-anak itu dengan dengan muda'abah, ya, bergurau tapi tidak ada muyu'ah, yakni maksudnya ya sesuatu yang menyimpang, ya, yang tidak sesuai dengan syariat. Ya. Rawal Bukhari fi sahihihi min kitabi fi kitabil ilm an Mahmud ibn Rabi' radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, dalam kitabul ilm, dari seorang sahabat juga bernama Mahmud bin Rabi'. Dia juga sahabat kecil saat itu, ya. Beliau juga dicandai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal aqaltu majjatan majjahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinin. Saya ingat, saya paham betul. Majjatan majjahan nabi. Apa itu majjah? Majjah itu semprotan dengan air. Ya. Jadi dengan apa? Disemprotkan kepada Mahmud bin Rabi air oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke wajahnya. Majjahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi wajhi. Wa ana ibnu khamsi sinin. Saat itu saya berumur 5 tahun. Ya. Nah, ini juga salah satu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur anak-anak, mencandai mereka, dekat dengan mereka. Sampai-sampai sahabat itu ingat terus. Ingat terus, ya. Dan kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau Allah berkahi, ya. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian itu dikatakan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, yaqulul ulama imma an yurada bihil muda'abah wa imma an yurada bihil barakah. Bisa jadi maksud Nabi itu ya mencandainya. Dan bisa jadi maksud beliau memberikan atau yakni keberkahan, ya, maksudnya yuradu bihi al barakah. Ya, al barakah semuanya min Allah azza wa jalla. Tapi ini semua menjadi perantara. Ya. Dan tadi kita katakan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam berkah. Sehingga jangan dianggap, wah, ini justru berbuat buruk kepada anak, mengganggu. Tidak. Air yang keluar dari Nabi ada keberkahan padanya. Sehingga mungkin juga dua-duanya ada unsur mencandai anak tersebut, ada unsur keberkahan bagi anak tersebut. Ya. Ala kulli hal, bahwa ini semuanya kalau kita tinjau dari sisi perhatian Nabi kepada anak-anak sampai seperti itu. Di saat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam terkadang dipegang tangannya oleh anak-anak kemudian diajak pergi. Bisa kita bayangkan, beliau seorang nabi, orang yang nomor satu, ya, dipegang tangannya oleh anak-anak, diajak pergi, dituntun dan ikut diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'nya luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tawadhu'nya luar biasa. Nah, ini semua tadi kita sebutkan dari sisi pendidikan beliau kepada anak-anak seperti itu, dan ini dilakukan oleh anak-anak orang lain, bukan anak Nabi sendiri. Ya, bagaimana dengan anak beliau sendiri, cucu beliau sendiri, ya. Tentunya beliau sangat perhatian dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, di sini juga disampaikan oleh Syekh Muqbil rahimahullah beberapa riwayat. Di antaranya beliau dengan Ibnu Abbas juga, ya. Seperti tadi kita sampaikan bahwa Ibnu Abbas bukan orang lain. Beliau adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi sahihaini anna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qarraba lin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'an. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an, air. Jadi membawakan air kepada Nabi. Ibnu Abbas masih kecil, ya. Faqal, maka Nabi bertanya, "Man qarrabahu?" Siapa yang membawa air ke sini ini, mendekatkan kepada saya? Qalu Abdullah bin Abbas. Mereka pun menjawab, Abdullah bin Abbas yang melakukan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma faqqihhu fid-din wa'allimhul kitab wa fi riwayatin wa'allimhut ta'wil." Maka Nabi SAW segera mendoakan sahabat Abdullah bin Abbas dengan doa beliau, "Allahumma faqqihhu fid-din," ya Allah, pahamkan dia dalam urusan agama, "wa'allimhut ta'wil," dan ajarkan kepadanya ta'wil, yakni tafsir, atau "alimhul kitab," ajarkan kepadanya kitab, yakni Al-Quran. Waqad istajaba Allahu ad-da'watan nabawiyyah, dan Allah telah mengabulkan doa Nabi. Nah, lihat bagaimana sikap Nabi kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Ketika dia berbuat amal yang baik, disemangati, ya, dalam bentuk didoakan. Jadi ini ada unsur tadi menyemangati, ada unsur yang lain yaitu mendoakan, ya, dengan doa yang baik, doa yang luar biasa, dan Allah kabulkan. Pemahaman terhadap agama, faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil, dan diajari apa? Tafsir. Makanya beliau menjadi imam para mufassirin, ahli tafsir, ya. Sampai sahabat-sahabat yang lebih berusia daripada beliau, jauh usianya dengan beliau, masih yani Ibnu Abbas lebih mengetahui tentang tafsir daripada mereka. Ya, seperti yang kita ketahui dalam sebagian kisah, ya. Nah, di sini bagaimana Nabi mendoakan anak-anak. Jadi salah satu hal yang perlu kita contoh tentunya, ya, mendoakan anak-anak di samping yakni doa yang mungkin, ya, orang tua insyaallah hampir kita pastikan akan mendoakan anaknya, mungkin dalam sholatnya, mungkin di waktu-waktu mustajab. Namun di luar itu juga mungkin dalam perilaku keseharian kita. Artinya pada saat-saat yang umum anak kita datang, ya, kita katakan waffaqakallah, semoga Allah memberikan taufik kepadamu, ya. Anak kita sedang mungkin berbuat baik, ya, doakan yang baik. ya, dengan doa-doa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, anak itu sendiri kan senang. Ya, bahkan sebagian kitab-kitab ya dalam bab pendidikan seperti ini mengatakan seandainya pun anak itu sedang salah, ya, mungkin orang tua juga sedang marah, jangan diluapkan kemarahan dengan caci makian, dengan omongan-omongan yang tidak baik, tapi doakan. Misalnya dengan Allah yuslihuk, aslahakallah, semoga Allah memperbaiki kamu. Allah yahdik, hadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang isinya doa. Jangan malah dimaki-maki, dicela. Ya, ini enggak baik ya. Ini tidak baik. Ya, kita perlu mencontoh pendidikan yang baik dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah doa untuk anak-anak. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila shalah ورُبَّمَا تَأْتِي مَعَهُ ابْنَةُ ابْنَتِهِ. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau suatu saat pergi menuju salat. وَرُبَّمَا تَأْتِي مَعَهُ ابْنَةُ ابْنَتِهِ. Dan bisa jadi atau terkadang ya saat itu beliau datang bersama anak perempuan dari anak perempuannya, ibnatu ibnatihi, artinya cucu perempuan, ya. Cucu perempuan beliau dari putri beliau, yaitu siapa? Wahia Umamatu binti Zainab. Umamah putri dari putri Nabi Zainab. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli wahia ma'ahu wa huwa hamilun laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dan anak perempuan itu cucu beliau, wa huwa hamilun laha, Nabi sambil menggendongnya. Fa idza arada an yasjuda wada'aha wa idza qama hamalaha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin sujud, beliau letakkan cucunya. Wa idza qama, kalau beliau bangkit, beliau bawa kembali anaknya, cucunya. Ya. Nah, ini salah satu perilaku beliau alaihissalatu wassalam yang mulia dengan cucu beliau, dengan anak-anak, ya. Artinya sayangnya beliau seperti itu. Ya, dan ini tadi kita sebutkan kalau dalam bab pendidikan anak itu senang. Anak itu merasa diperhatikan, merasa disayang. Sehingga dengan orang tuanya, dengan kakeknya, dengan neneknya, dia pun dekat. Suatu saat ketika diberi nasihat pun akan menerima insya Allah. Diberi arahan akan menerima karena dia senang. Tapi kalau orang tua sudah tidak disenangi oleh anaknya, ya seperti yang kita tahu ya, anak-anak kadang ada rasa dendam kepada orang tua. Kenapa dendam kepada orang tua? Ya banyak sebab. Kadangkala karena yaitu ya kita orang tua ini banyak kekurangan ya. Semua pada umumnya lah. Banyak kekurangan. Namun semoga kita terus diberi bimbingan oleh Allah Azza wa Jal. Diberi taufik untuk menjadi yang baik. Nah, kembali kepada tadi. Kadang anak itu dendam karena mungkin pernah suatu saat orang tuanya kasar. Ya, anak sendiri kan sebetulnya mestinya bersabar, ya kan? Orang tua sekasar apapun ya tugas anak itu bersabar. Jangan menyimpan dendam kepada orang tuanya. Jangankan orang tua sekedar omong kasar, orang tua mengajak syirik saja kita harus apa? Atau anak harus apa? Berbuat baik, itu kewajiban anak, mestinya begitu. Tapi ada anak-anak yang tidak tahu kewajiban itu, atau lalai, ya, atau memang melanggar, Sehingga suatu saat ketika ada orang tua marah, akhirnya menyimpan dendam. Atau ketika ada orang tua dilihat, dinilai oleh dia pilih kasih. Dia merasa, wah kok orang tua begini sama ya adik seperti itu, sama saya kok seperti ini. Sama kakak saya seperti itu, sama saya kok seperti ini. Nah, kadang juga menyimpan dendam, jengkel juga ke orang tua, karena itu dianggap orang tua pilih kasih. Ya. Nah, ini hal-hal yang perlu dijauhi oleh orang tua. Makanya harus adil orang tua. Ya, baik dengan semuanya. Maksudnya tadi, kalau sudah seperti itu pada diri anak, ya biasanya nasihat orang tua itu mental. Nasihat orang tua mental. Ya, dibimbing, dinasihati, tidak mau terima. Padahal sekali lagi, sebagai anak, jangan seperti itu. Sebagai anak, ya, insya Allah orang tua itu mungkin suatu saat marah, suatu saat mungkin tidak adil, ya namanya manusia. Dan insya Allah gak bermaksud seperti itu. Kadang itu perasaan saja. Jadi sedalam apapun mungkin rasa tidak terimanya, sedalam apapun luka seorang anak, anggap luka ya, dia harus betul-betul menghargai orang tua. Ya, harus betul-betul menghargai orang tua. Nabi Ibrahim gimana sih ceritanya? Mungkin sebagai anak, ya kita kan anak semua, ada yang bukan anak kita. Kita ini anak semua juga. Ya. Bagaimana ayahnya memperlakukan Nabi Ibrahim ketika diajak untuk bertauhid. Nabi Ibrahim diusir, ya kan? Ya. Uhjurni maliya, pergi kamu jauh, yang lama. Diusir. Padahal mengajak yang baik. Tapi bagaimana sikap Nabi Ibrahim? Sakit, luka, aduh ini. Kok orang tua begini diajak kebaikan? Ya. Dendam. Bukan begitu Nabi Ibrahim. Tapi kata Nabi Ibrahim justru, sa'astaghfiruka Rabbi. Aku akan mintakan ampun untukmu, hai ayah. Nabi Ibrahim. Anak yang teladan. Begitu ya. Sabar dengan orang tua yang seperti itu. Namun orang tua juga harus introspeksi. Kita ini sekarang sebagai orang tua. Tadi kita sebagai anak ya. Sekarang kita sebagai orang tua. Tentunya berusaha menghindari hal-hal yang tadi. Mungkin menimbulkan rasa dendam pada seorang anak. Dari anak-anak kita. Nah. Kalau sudah seperti itu tadi kita katakan. Biasanya nasihat sulit. Dari orang tua, nasihat itu gak diterima. Nah, bagaimana supaya dekat anak itu dengan kita sebagai orang tua? Nah, ini Nabi mengajari cucu beliau saat masih kecil, sampai sholat pun dibawa. Ya, terkadang dibawa. Tentunya nanti ya ada hukum-hukum sendiri terkait bagaimana anak-anak di masjid ya. Itu ada hukum sendiri kita perhatikan. Namun secara global yang kita soroti di sini adalah bagaimana Nabi sholat sampai menggendong anak, ya, dan sholat jamaah sahabat melihat. Nah, di rumah ya lebih mudah lagi. Ini sampai jamaah pun Nabi melakukan demikian, digendong. Ya, kalau sujud beliau letakkan dulu. Nanti ketika bangkit beliau ambil kembali. Ya, nah kira-kira rasa siapa Umamah sebagai cucu gimana? Wah, dia akan merasa, insya Allah ya tentu kita menyangka begitu. Bagaimana perasaan dia senang dengan kakeknya yang seperti itu, sayang dengan dia, memperhatikan dia, ya. Di sisi yang lain, ya dari sisi hukum fikih bahwa perbuatan seperti itu boleh, ya. Perbuatan seperti itu boleh, bukan sesuatu yang membatalkan sholat, bukan. Kalau zaman sekarang mungkin dinilai, gimana sholat kok seperti itu? Ini Syekh mengatakan, ya ikhwani, law ra'a an-nasu ahadan fi hadzal zaman yaf'alu hadzal fi'l yaqulun la'ab. Kalau orang-orang melihat zaman ini orang salat kok begitu, mungkin akan dikomentari, wah itu main-main saja itu salat. Tidak. Itu secara syar'i boleh, dan Nabi melakukan itu juga secara hukum untuk menerangkan bahwa perbuatan itu perbuatan boleh secara hukum. Tidak membatalkan salat. Ya, tidak membatalkan sholat. Gerakan seperti itu tidak membatalkan sholat. Ya, jangan dianggap, oh sudah lebih dari 3 kali. Ulama menerangkan, ya kan, gerakan seperti apa yang membatalkan sholat, gerakan seperti apa yang makruh, gerakan seperti apa yang boleh. Ada perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Dan ini termasuk yang tentunya boleh dan tidak membatalkan sholat karena Nabi melakukan. Ya. Selanjutnya fi sahihaini aidha, dalam kitab sahihain anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sajidan fa atala sujud wa qad jaa ahadu Al-Hasanaini wa jalasa ala dhahrihi falamman taha minas salati qila ya Rasulullah atalta as-sujud qal inna ibni hadha irtahalani fakarihtu an uz'ijahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat dalam keadaan sujud, fa'atala sujud, beliau memanjangkan sujudnya. Kok lama sujudnya? Ya, sebagian sahabat itu sampai khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu pada Nabi. Maka sampai ada yang bangun duluan melihat. Ya, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ternyata ini, ja'a ahadul hasanain, salah satu dari Hasan atau Husain, datang kepada Nabi dan menduduki punggung Nabi saat beliau sujud itu. Nah, beliau tidak segera bangkit dari sujudnya karena membiarkan cucu beliau duduk di punggung itu. Maka sahabat-sahabat yang tidak tahu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atal tas sujud, engkau sujud lama ya Rasulullah. Qal, beliau menjawab, inna ibni hadza irtahalani, ini cucukku menaiki punggungku, fakarihtu an uz'ijah, saya tidak suka untuk mengganggu dia. Jadi dibiarkan oleh Nabi. Nah, ini kasih sayang. Ya, ini kasih sayang beliau kepada anak-anak. Sampai dalam sholat, ya, sholat, ibadah. Dan cucu beliau seperti itu dibiarkan. Ya, dibiarkan. Apalagi ketika tidak sholat seperti itu, ya biarkan. Nah, sekali lagi ini menumbuhkan rasa bahwa anak itu disayang oleh orang tuanya, diperhatikan oleh orang tuanya, begitu. Wa fi musnadil imami Ahmad anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu. Dalam musnad Ahmad juga diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhthubu, saat itu beliau berkhutbah. Fadakhala al-hasanan min babil masjid. Ternyata Hasan dan Husain keduanya masuk dari pintu masjid yang ada. Fawajadahuma yakhturani fi thawbaini jadidain. Fanazala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa taraka khutbatah wa qala inni ra'aytu ibnayya hadain falam asbir anhuma Sadaqallah idh yaqul innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, Nabi SAW mendapati Hasan dan Husain sudah memakai dua baju yang bagus, yang baru. Jadi dain. Maka Nabi SAW turun dari mimbarnya dan meninggalkan khutbahnya. Lalu beliau ya mengatakan, inni ra'aitu bunayya hadain, aku sesungguhnya melihat kedua anakku ini, yakni cucu beliau. Falam asbir anhuma, saya enggak sabar, enggak tahan melihat keduanya itu. Beliau ingin mengambil keduanya, melihat keduanya ya pakai baju baru, sangat menarik. Kita tahu bahwa ya anak-anak seperti itu ya, lucunya, bagusnya kondisi mereka. Bagi orang tua kadang enggak sabar melihat anak seperti itu, pengin mengambilnya. Maka Nabi pun mengatakan, sadaqallah, sungguh benar Allah Azza wa Jal ketika Allah Azza wa Jal mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hanyalah harta benda kalian dan anak-anak kalian itu ujian bagi kalian. Nah, ini baru ujian ringan yang seperti itu ya kan, teruji. Sehingga beliau meninggalkan khutbahnya, memotong khutbahnya dan mengambil kedua anak itu. Ya, nah ini bagian daripada ujian dan itu masih pada hal yang biasa. Cuma kita kalau menarik kepada yang lebih jauh, ya, banyak orang yang kena ujian dengan anak sampai berbuat dosa. Nah, ini yang muskilah, ya kan? Banyak orang tua demi anaknya. Ya karena pengetahuan agama yang mereka punya itu minim. Ketika anak minta ini, minta itu, mau ini, mau itu yang bertentangan dengan syariat padahal. Karena dia demi anak tadi. Akhirnya mengikuti. Nah ini terbukti. Anak jadi ujian. Padahal kalau sudah pada perkara yang haram, pada perkara yang tidak boleh, ya gak boleh dituruti. Ya, gak boleh dituruti. Tapi kenyataannya banyak yang jatuh dalam hal yang haram demi anak-anak. Ya, nah ini jangan sampai ya. Diusahakan tentunya jangan sampai terjadi yang seperti itu. Ya, terus berusaha mendidik anak-anak dengan tarbiyah Islamiyah itu yang tadi kita telah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Gimana? Sudah masuk waktu isya ini? Hah? Sudah. Baik, kita istirahat dulu. Azan, kemudian kita tunggu sholat. Nanti insyaAllah kita lanjutkan ba'da sholat isya. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah.